Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji dan membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah, karya Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada kaidah yang ke-22. Beliau mengatakan annahum yahusuna al-ummata ala fahmil Qur'ani wal hadis. Di antara prinsip orang-orang yang meniti jalan para salaful ummah, mereka adalah orang-orang yang mengajak dan mendorong umat untuk berupaya memahami, mempelajari dan memahami Al-Quran dan Hadis. Allah Ta'ala berfirman, waminhum, dan di antara Bani Israel, umiyun, terdapat orang-orang yang bodoh. Layak lamun al-kitabah ila amaniya. Mereka, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui kitab suci. Ila amaniya, kecuali sekedar angan-angan, yaitu sekedar bisa membaca. Amani dalam ayat ini artinya mujarratul qiraah, semata bisa membaca. Maka orang yang tidak mengetahui kitab suci, dalam hal ini adalah Al-Quran, kecuali sekedar bisa membaca tanpa faham apa maksudnya, itu Allah sebut dengan umiyun, orang-orang yang bodoh. Dan tentu orang itu tidaklah bangga dengan gelar dan label semacam ini. Tentu seharusnya orang berupaya untuk menghilangkan status ummi, kebodohan dari dirinya. Wa inhum illa yadhunnun, maka mereka tidaklah, ini berkaitan dengan kitab suci, mereka tidaklah kecuali hanya berprasangka, kira-kira, karena tahunya cuma membaca, tidak tahu isinya. Maka apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diajarkan oleh kitab suci, mereka sekedar bisa berprasangka, mungkin begini, mungkin begitu, kayaknya begini dan begitu. Kemudian Allah mencela orang-orang yang tidak merenungkan isi kandungan Al-Quran. Dalam surat An-Nisa Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau merenungkan isi kandungan Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi la wajatu fi ikhtilafan kathira, seandainya Al-Quran itu bukan berasal dari selain Allah, ini saya akan mereka jumpai padanya perselisihan yang banyak. Dan karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada perselisihan sedikitpun dalam Al-Quran bagi orang-orang yang mau tadabbur, bagi orang-orang yang berupaya untuk memahami isinya. Waqal, dan Allah berfirman, wa minhum mayastami'u ilaik, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkanmu, mendengarkan pengajianmu, mendengarkan apa yang kau ajarkan dan kau sampaikan, hatta idza kharaju min indika, sehingga apabila mereka telah keluar dari tempatmu, tempat pengajianmu, qalu lilladzina utul ilma, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu, madza qala anifa, apa yang baru saja dikatakan oleh Muhammad, disampaikan oleh Muhammad. Ulaikal ladzina taba Allah ala qulubihim, itulah orang-orang yang Allah patri, Allah kunci mati hati mereka, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka adalah orang-orang yang sekedar mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah sampaikan adanya orang-orang yang mengikuti, mendengarkan apa yang Nabi sampaikan, namun tidak faham apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi sampaikan. Ada sejumlah orang yang bahasa bebasnya duduk di pengajiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nunbubar pengajian, apa sih tadi isinya? Maka karena tidak faham apa yang disampaikan. Apa kata Allah untuk orang yang semacam ini? Ulaikal ladzina taba Allah ala qulubihim. telah orang-orang yang telah Allah kunci mati, Allah patri dan kunci mati hatinya. Maka ciri orang yang Allah patri dan Allah kunci mati hatinya dan mengikuti hawa nafsu adalah orang yang meskipun dia duduk di majelis ilmu, namun karena dia tidak mau memahami, maka setelah selesai kajian, selesai pembahasan, dia tidak tahu apa yang disampaikan dan apa yang diajarkan. Bukan karena dia tidak bisa tahu, tentu orang yang memang betul-betul memang daya nalarnya itu sangat jauh di bawah rata-rata, ya tentu dimaklumi, karena itu ma'zur ya. Ya, tentu yang tercela bukanlah orang-orang yang semacam itu. Namun orang yang sebenarnya bisa memahami, namun tidak ambil, tidak mau mikir, tidak mau diajak berpikir, sehingga tidak faham. Demikian juga Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Demikianlah kami turunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau ajarkan dan kau jelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada manusia. Wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka mau menggunakan akal pikiran. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillah bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan untuk jadi orang yang baik, maka Allah akan jadikan dia orang yang mengerti agama, mengerti ajaran Islam. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radallahu anhu atau radallahu anhuma. Maka kaum muslimin itu memiliki hajat dan kebutuhan terhadap dua hal. Yang pertama adalah mengetahui kehendak Allah dan Rasulnya dengan berbagai macam kosakata yang ada dalam Quran dan Sunnah. Caranya dengan mengetahui dan mempelajari bahasanya Al-Quran. Bahasa Al-Quran, yang Al-Quran itu turun dengannya, yaitu bahasa Arab. Dan apakah orang yang telah belajar bahasa Arab dan menguasai bahasa Arab itu mengerti maksud? Jawabannya belum. Dia baru mengerti terjemahnya. Oh, terjemahnya begini-begini. Maksudnya, karena orang yang tahu terjemah dan tahu artinya belum tentu ngerti apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan setelah ini jadi rangkaian kalimat. Dia tahu terjemahnya, namun tidak tahu maksudnya. Sehingga para sahabat yang menguasai bahasa Arab sekalipun terkadang mengalami kesulitan. Tidak tahu dan tidak mengerti maksudnya. Ketika Allah sampaikan dan orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kezaliman. Sahabat ngerti maksudnya. Sahabat ngerti artinya. Namun enggak ngerti maksudnya. Maka orang tahu, orang dengan menguasai bahasa Arab, orang tahu arti. Lafaz. Namun belum tentu menguasai maksud. Ketika turun berkaitan dengan ayat masalah puasa, silakan makan dan minum sampai jelas benang hitam dan benang putih. Sahabat ngerti artinya, namun tidak ngerti maksudnya. Maka di rumah kemudian pasang dua benang. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Ada benang yang dikasih cat di warna hitam, artinya warna putih. Tahu artinya, namun tidak tahu maksudnya. Sampai dijelaskan. Biasanya yang dimaksudkan adalah terbit fajar. Maka dan mereka adalah orang-orang yang menguasai bahasa Arab. Maka sekedar tahu bahasa Arab itu belum tentu kemudian menguasai Al-Quran. Menguasai maksud dan pesan apa yang diinginkan. Oleh karena itu poin yang kedua, mengetahui penjelasan para sahabat. Yang tentu diawali dari penjelasan Nabi yang disampaikan dan diajarkan pada para sahabat. Dan penjelasan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan seluruh ulama kaum muslimin ketika mereka menjelaskan maksud dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Karena Rasulullah SAW tatkala menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat, tatkala menyampaikan Al-Quran dan Al-Quran dan hadis pada para sahabat, arafahum. Nabi ajari mereka para sahabat apa yang dimaksudkan di balik kata-kata tersebut. Dan pengetahuan para sahabat tentang maksud dari Al-Quran itu lebih sempurna daripada hafalan mereka untuk teks Al-Quran. Dan mereka para sahabat telah menyampaikan maksud-maksud tersebut, kandungan-kandungan tersebut kepada murid-murid mereka itu para tabi'in. Dan mereka mengajarkannya dengan lebih sungguh-sungguh daripada pengajaran mereka terhadap teks-teks Al-Quran. Oleh karena itu maka pesan-pesan umum yang ada dalam Al-Quran dan itu dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin tentang apa yang dimaksudkan dengan tauhid, apa maksud dari wahidul ahad untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu Esa itu apa maksudnya, apa yang dimaksud dengan Islam yang itu berulang kali Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dengan iman dan semacam itu, semua para sahabat mengetahui maksudnya. Semua para sahabat mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diketahui berkaitan dengan istilah-istilah di atas, berkaitan dengan kosakata di atas. Maka pengertian dan maksud hal-hal di atas diketahui oleh semua para sahabat, jami'us sahabat. Tidak ada di antara mereka yang tidak kenal apa itu tauhid, apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan Allah itu adalah Esa dan seterusnya. Walaya fadul Qur'ana kullahu ilal qalil minhum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun tidak ada yang tidaklah menghafal teks Al-Qur'an seluruhnya 30 juz di antara para sahabat kecuali al qalil minhum. Kecuali sedikit di antara mereka itu para ulama dari kalangan para sahabat. Beliau tidak mengatakan qalil, beliau tidak mengatakan kathir, beliau tidak mengatakan akthar, beliau katakan qalil. Jumlahnya tidak banyak. Meskipun namun wa in kana kullu syai' minal Qur'an yahfadhu minhum ahlu tawatur. Meskipun segala sesuatu, semua ayat Al-Qur'an itu dihafal oleh orang-orang yang dalam jumlah sehingga terjagalah kemutawatiran Al-Quran. Dalam jumlah yang banyak yang dengannya terjagalah kemutawatiran Al-Quran. Karena Al-Quran mutawatir. Diajar ke sanadnya mutawatir. Maka ketika beliau mengatakan tidak banyak sahabat yang hafal Al-Quran, maka tidak banyak itu tidak sampai derajat kurang dari status mutawatir. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana dikutip oleh Ibnul Qayyim di Miftah dari Sa'adah, inna aqwaman ibtarul ibadah, ada orang yang mencari ibadah, semangat sekali dalam masalah ibadah. Dan ini semangat yang bagus, namun semangat yang bagus ini menjadi negatif dikarenakan wa'adha'ul ilma. Dan mereka menyia-nyiakan ilmu dan tidak mau belajar. Semangat beribadah luar biasa, namun tidak mau belajar agama. Apa yang terjadi? Fakhruju ala ummati Muhammadin bi'asyafihim. Lalu mereka dan keluar dari rumah-rumah mereka sambil menghunuskan pedang memerangi sesama kaum muslimin. Kata Imam Malik, seandainya mereka mau mencari ilmu di samping mereka semangat dalam beribadah, lahajazahum an dzalik. Niscaya ilmu itu akan menghalangi mereka untuk melakukan tindakan teror, menghalangi mereka untuk menumpahkan darah kaum muslimin, memerangi sesama kaum muslimin. Ya, dan yang dimaksudkan oleh Mamal itulah Khawarij. Mereka adalah ahli ibadah. Mereka ahli ibadah sampai sebagian dikatakan oleh Ibnu Abbas, lutut-lutut mereka kapalan sebagaimana lutut-lutut unta. Apa yang terjadi mereka? Memerangi sesama kaum muslimin. Dan sebagaimana Nabi katakan, mereka biarkan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik aman, namun orang kaum muslimin mereka perangi. Mereka tumpahkan darahnya. Ini disebabkan semangat ibadah mereka yang luar biasa, dan ini bukanlah satu hal yang negatif. Namun menjadi negatif ketika tidak diimbangi dengan, ketika diimbangi dengan, diiringi dengan ketidakmauan belajar. Karena ini dua hal ini bukan dua hal yang bertentangan. Banyak ulama yang mereka ahli ilmi dan sekaligus ahli ibadah. Qala wa kataba Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa al-Asy'ari pernah berkirim surat kepada Umar bin Al-Khattab. Yang ketika itu Abu Musa al-Asy'ari menjabat sebagai gubernur. Isi suratnya, innahu qara'a al-Qur'an indana adadu kada wa kada. Sesungguhnya yang belajar Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an di daerah kami ada jumlah sekian. Ada sejumlah orang yang mau konsentrasi belajar Al-Qur'an. Maka berkata Ibnu, kata Khalifah Umar bin Khattab, anifrid lahum min baitil mal. Berikan gaji untuk mereka, gaji rutin bulanan untuk mereka dari kas baitul mal kaum muslimin. Biar mereka konsentrasi belajar Al-Qur'an, ya, dan mereka tidak harus pusing dengan masalah kebutuhan ya, kesehariannya. Beri gaji mereka, beri beasiswa. Ya. Bahasa kita. Ya. Berikan beasiswa kepada mereka, orang santri-santri yang mau fokus belajar Al-Quran. Falamma kana fil al-am athani, maka tatkala tiba tahun yang kedua. Ternyata terjadi satu hal yang luar biasa, membludak. Nah, orang pada ngerti kalau belajar Quran dapat beasiswa. Dan jumlahnya besar, nah, maka pada ngantri semua. Kataba ilaihi Abu Musa al-Asy'ari, berkirim surat kepada Umar bin Khattab, inna uqad qara'a al-Quran indana adadun katsirun. Di tempat kami, di wilayah kami yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran, itu jumlah yang banyak sekali. Namun zahirnya wallahu a'lam, ini belajarnya cuma belajar membacanya saja. Sehingga digunakan istilah qira'a. Li akthar min dzalik, dengan jumlah yang sangat jauh lebih besar dari hal itu. Fakataba ilaihi Umar, maka Umar berkirim surat balasan kepada Abu Musa al-Asy'ari mengatakan animhum minad diwan. Hapus nama-nama mereka dari diwan. Diwan itu buku besar daftar orang yang diberi gaji dari Baitul Mal. Hapus nama-nama mereka. Hentikan beasiswa. Hentikan beasiswa. Fa in akhafu min ayus ri'u an-nasu fil Qur'an, karena aku khawatir bersegeranya manusia dalam Al-Qur'an berdampak ayat tafaqahu fiddin, menyebabkan mereka tidak belajar mendalami agama. Fata'awwaluhu ala ghairi ta'wilihi, kemudian mereka pahami Al-Qur'an tidak sebagaimana pemahamannya yang benar. Maka wallahu ta'ala alam, yang beliau khawatirkan adalah orang cuma sibuk membaca namun tidak tafaqquh fiddin. Sibuk membaca dan boleh jadi menghafal namun yang tidak diiringi dengan tafaqquh fiddin. Nah, ini yang beliau khawatirkan. Adapun semangat untuk membaca, semangat menghafal bukanlah hal yang negatif. Namun negatif manakala cuma berhenti di situ, berhenti di membaca, berhenti di menghafal, non enggak tahu apa maksudnya. Ya, karena mereka, ya, karena Khawarij adalah orang-orang yang jago dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Bahkan pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah mukri. Khawarij, Abdurrahman bin Muljim yang menjadi pembunuh Ali itu mukri, guru Quran. Dia hafid, guru Quran. Dan bahkan pada awalnya dia mendapatkan tazkiyah langsung dari Umar bin Khattab. Surat tazkiyahnya keren, langsung dari Umar bin Khattab. Beliau kirim Abdurrahman bin Muljim ini ke Mesir, dan dia sambil membawa surat yang ditujukan kepada Amr bin Al-As, kepada Mesir, aku kirimkan kepadamu seorang ahli Quran, kasih tempat dia, suruh dia ngajar, beri gaji dia. Dia adalah seorang yang bagus Al-Qurannya. Kemudian itu nanti, namun ya orang ini berhenti di membaca, berhenti di menghafal, tidak mendalami kandungannya. Setelah pada awalnya dapat tazkiyah dari Umar bin Khattab, namun pada akhirnya menjadi pembunuh Ali bin Abi Thalib. Yang ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, kemudian dia ditangkap, ditangkap oleh para sahabat, kemudian dihukum. Di antara hukumannya adalah dia disalib. Maka dia mengatakan, terserah kalian, silahkan kalian hukum aku dengan apapun yang kalian inginkan. Namun aku meminta satu permintaan. Tolong jangan potong lidahku. Terserah kalian mau hukum aku, model hukum apa, siap. Nantang ya. Dan dia siap untuk bersabar dengan hukuman yang akan diberikan kepadanya. Namun saya minta satu, jangan potong lidahku. Karena dia sibuk membaca Quran dan berzikir dengan lidahnya. Dia enggak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Dia merasa beramal soleh. Dan dia siap untuk mendapatkan berbagai macam hukuman, namun satu, tolong jangan potong lidahku. Itu hukuman yang sangat menyusahkanku. Karena itu menghalangi dan menyebabkan aku tidak bisa berzikir dan baca Al-Quran. Maka ala kulli hal yang tercela atau yang kemudian bermasalah adalah orang cuma berhenti di membaca, berhenti di menghafal, namun tidak dilanjutkan dengan mendalami kandungannya dengan pemahaman yang benar. Kemudian kata penulis buku ini, wahadha mawaqa, inilah yang terjadi pada Khawarij. Maka dengan kutipan penjelasan di atas, nampaklah maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij, bahasanya mereka membaca Al-Qur'an namun Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka, yaitu mereka sekedar berhenti di membaca dan tidak faham, sehingga tidak masuk ke dalam hatinya, tidak menjadi ilmu yang masuk ke dalam hati karena kemampuan mereka cuma sekedar berhenti di membaca. Kemudian kaidah yang ke-23, annahum yahusuna ala dirasati sunnah an-nabawiyah wal amal biha. Mereka orang-orang yang hendak bersemangat untuk meniti jejak para sahabat, mereka mendorong orang untuk mengkaji hadis Nabi dan mengamalkannya, dan mengingatkan bahaya meninggalkan dan menjauhi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa makanallahu li'adzibahum wa anta fihim. dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Maka Allah Ta'ala alam kenapa ayat ini diletakkan di poin ini. Maka nampaknya penulis menginginkan dengan wa'ang tafihim, termasuk wa'ang tafihim adalah manakala hadis masih dikaji, dibaca dan dipelajari. Maka anta fihim di sini dan engkau masih di tengah-tengah mereka boleh jadi engkau di tengah-tengah mereka secara fisik masih hidup, Nabi masih hidup, ataukah engkau di tengah-tengah mereka secara non fisik, yaitu hadis yang menceritakan tentang Nabi dan berbagai hal tentang Nabi ada di tengah-tengah mereka. Tidak termarginalkan, tidak dipinggirkan dan tidak disingkirkan. Namun ada di tengah-tengah mereka, dibaca, dipelajari, diteliti, dan diamalkan. Maka ketika hadis itu subur, dibaca, dipelajari, dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat, maka itu sama dengan wa anta fihim. Wakmakan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka selama mereka adalah orang-orang yang bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yaitu kaum muslimin selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan ajaran tentang menyegerakan berbuka ini kita jumpai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan pentingnya mengamalkan hadis. Ini menunjukkan pentingnya mengamalkan hadis. Mengamalkan hadis sebab kaum muslimin selalu dalam kebaikan. Diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Kemudian di Sahih Bukhari terdapat bab kaifa yuqbatu al-ilmu, bagaimanakah ilmu agama itu dicabut. Dan Bukhari mendatangkan kemudian mengutip ini bahasanya Umar bin Abdul Aziz berkirim surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Beliau mengatakan, lihatlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih ada, catatlah. Karena aku khawatir hilangnya ilmu. Itu apa yang dimaksudkan dengan hilangnya ilmu? Hilangnya hadis. Karena sudah tidak lagi dipelajari. Wadhahabul ulama, dikarenakan hilangnya para ulama. Dan janganlah engkau terima kecuali hadis Nabi SAW. Dan hendaklah kalian sebarkan ilmu. Hendaklah kalian duduk mengajar. Hatta yu'allam man la ya'lam. Sehingga hatta yu'allam, sehingga diajarilah orang-orang yang semula tidak tahu, sehingga taulah terjemah bebasnya, sehingga taulah orang-orang yang tidak tahu. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirran, sehingga ilmu itu tidak akan hilang kecuali manakala dia diajarkan dengan sembunyi-sembunyi, yang belajar cuma satu dan dua orang saja. Ketika ilmu agama itu yang mau mempelajarinya itu cuma satu dan dua orang saja, jadilah ilmu agama itu sir. Karena buka pengajian di masjid juga tidak ada yang hadir, maka orang belajar mungkin di rumah ke rumah, karena ke masjid juga tidak ada pesertanya, kenapa jauh-jauh ke masjid. Maka kemudian orang-orang yang berilmu cuma mengajarkan di rumah, karena faktor tidak adanya orang yang belajar. Maka itu adalah alamat hilangnya ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya sunnah, sesungguhnya hadis-hadis Nabi SAW adalah benteng ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Ini adalah benteng abstrak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memasuki benteng tersebut, maka dia aman. Wa babuhu al-a'zam, dan pintu gerbangnya yang paling besar, yang siapa yang memasuki benteng tersebut melalui pintu itu minal wasilin, maka dia akan termasuk orang yang sampai ke dalamnya, ke dalam benteng. Nah, pintunya yang paling besar itu takumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum. Atau babu di situ adalah pintu Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah adalah pintu Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Ya, siapa yang memasuki pintu tersebut, maka dia adalah orang-orang yang sampai pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam takumu bi ahliha, itu meninggikan pelakunya, meninggikan ahlinya. Meninggikan orang, memuliakan, menyebabkan mulianya orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Orang-orang yang mempelajarinya. Wa in qa'adat bin a'maluhum. Meskipun amal mereka biasa-biasa saja. Mereka adalah orang-orang yang berdiri, meskipun amalnya duduk. Itu kalau terjemah letterlocknya. Mereka adalah orang-orang yang berdiri, meskipun amalnya duduk. Terjemah bebasnya. Dengan sebab orang itu belajar sunnah, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun amalnya biasa-biasa saja. Wa yas'anuruha baina aydihim, dan cahaya sunnah itu berjalan di hadapan mereka manakala padam cahaya yang dimiliki oleh ahli bidah dan orang-orang munafik. Beliau menceritakan kondisi di akhirat. Nanti kondisi di akhirat, orang-orang yang beriman, Allah berikan kepada mereka cahaya. Demikian juga orang-orang munafik. Dan beliau katakan termasuk dalam nasib semacam ini ahli bidah. Pada awalnya mereka Allah berikan kepada mereka cahaya. Dengan itu mereka berjalan meniti sirat. Sampai di tengah-tengah Allah padamkan cahaya orang-orang munafik. Gelaplah mereka. Mereka berada dalam kegelapan dan tentu bingung. Dan beliau katakan di sini yang mengalami hal tersebut adalah ahlul bidah wan nifaq. Allah padamkan cahaya mereka dan mereka pun kebingungan. Dan mereka mengatakan, kami minta cahayamu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang benar-benar beriman, mereka mintai agar berbagi cahaya. Kemudian setelah itu Allah buat benteng yang memisahkan di antara mereka. Maka cahaya sunnah itu berjalan di hadapan mereka, orang-orang yang benar-benar beriman dan para orang yang sungguh-sungguh belajar sunnah Nabi dan mengamalkannya. Di saat padamlah cahaya ahli bid'ah dan orang-orang munafik. Dan al-sunnah mereka lah orang-orang yang bercahaya wajah-wajah mereka, memutih wajah-wajah mereka pada saat menghitam wajah ahli bid'ah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Ali Imran, ya matabayyabu wujuhun wa taswatu wujuh. Hari kiamat adalah hari di mana wajah sejumlah orang itu bersinar putih, dan wajah sejumlah orang yang lain itu gelap menghitam. Kata Ibn Abbas, bercahaya putihlah wajah ahlus sunnah. Mereka lah yang sebenarnya ahlul i'tilaf, orang yang menjaga persatuan umat Islam. Dan gelaplah wajah ahlul bid'ah, yang mereka adalah orang-orang yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan dan cahaya yang dengannya terwujudlah kebahagiaan seorang hamba. Dengannya seorang hamba mendapatkan hidayah dan mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana firman Allah taala, apakah orang yang mati yaitu hatinya, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dan kami berikan untuknya cahaya yang dia berjalan meniti hidup ini dengan menggunakan cahaya tersebut di tengah-tengah masyarakat. Kama masalu, sebagaimana orang yang berada di dalam tumpuan kegelapan yang dia tidak keluar dari tumpuan kegelapan tersebut. Dan orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada para rasul alaihimussalatu sallallahu wasallam alaihim, dan mereka yang tidak mau mengikuti ajaran para rasul, dan ini berlaku di semua rasul, sejak rasul pertama sampai rasul terakhir, semua orang yang tidak mau taat pada ajaran rasul dan mengikuti rasul, mereka bolak-balik dalam 10 kegelapan. Mereka tenggelam dalam 10 kegelapan. Pertama adalah kegelapan tabiat, karakter dasar sifat manusia. Maka karakter dasar manusia adalah gelap. Karena Allah katakan karakter dasar sifat manusia adalah zaluman jahula. Zalim dan bodoh. Gelap semua. Wa zulmatul jahli, ditambah kegelapan kebodohan berikutnya. Kegelapan hawa nafsu. Kegelapan ucapan. Kegelapan perbuatan. Kegelapan tempat masuk dan keluar. Kegelapan kubur. Kegelapan pada hari kiamat. Dan kegelapan darul qarar di tempat yang permanen, yaitu neraka. Karena neraka juga gelap. Fadzulmatul lazimatul lahum, maka kegelapan itu selalu mengiringi mereka, melekat pada diri mereka di tiga fase kehidupan manusia, di dunia, di alam kubur, dan di hari kiamat nanti. Ya, demikian yang kita baca, kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin.